Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan rutinitas kita di waktu pagi dengan membahas buku Manhajus Salikin. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca bab tentang masalah hibah, wasiat, dan sedekah. Penulis mengatakan, babul hibati wal atiyati wal wasiyah. Bab tentang hibah, atiyah, dan wasiat. وهي عقود وهي من عقود التبرعات فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة والعطية التبرع به في مرض موته المخوف والوصية التبرع به بعد الوفاة فالجميع داخل في الإحسان والبر. Baik hibah, atiyah maupun wasiat, semuanya adalah akad tabarru. Akad tabarru artinya adalah akad sosial yang tujuannya dalam rangka untuk beramal. Sehingga dalam bahasa kita akad tabarru adalah akad untuk mencari pahala. Pertama adalah hibah. Apa itu hibah? At-tabarru bil mali fi halil hayati wassiha. Pemberian harta ketika orangnya masih hidup dan dalam kondisi masih sehat. Pemberian dalam kondisi ketika atau ketika sang pemberi, subjeknya adalah orang yang masih hidup dan dalam kondisi masih sehat. Sedangkan al-wasiyah adalah at-tabarru bihi ba'dal wafati. Tabarru terhadap harta setelah kematian. Fal jami'u dakhilun fil ihsani wal birri. Semuanya masuk dalam perbuatan ihsan, perbuatan baik, wal birri, dan perbuatan baik. Kemudian beliau memberikan rincian untuk hukum hibah. Sebelum nantinya beliau memberikan rincian tentang hukum masalah wasiat. Beliau mengatakan, wal atiyatu wal wasiyatu minas sulus fa'aqal li ghairi warithin. Untuk wasiat maksimal sepertiga. Sepertiga atau kurang. Berarti maksimal sepertiga. Li ghairi warithin, dan hanya boleh diberikan kepada ahli waris. Fa ma zada 'ani tsulus, jika lebih dari sepertiga, au kana li warithin, atau diberikan kepada salah satu ahli waris, jika diberikan kepada salah satu ahli waris, tawaqqafa 'ala ijazatil warasati al-mursyidin, maka menunggu persetujuan dari para ahli waris yang lain, al-mursyidin, yang sudah dewasa. Wa kulluha yajibu fiha al-'adlu baina auladihi, dan semuanya wajib dilakukan secara adil di antara anak yang diberi hibah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, kita akan memberikan keterangan tentang masing-masing istilah tadi dan kita akan tambahkan dengan yang lain. Kita akan membahas tentang hukum memberikan sesuatu kepada orang lain. Memberikan sesuatu, memberikan harta kepada orang lain dengan tujuan untuk sosial. Sehingga yang kita bahas di sini adalah akad tabarru. Akad tabarru. Apa itu akad tabarru? Akad tabarru adalah akad sosial. Akad yang tujuannya untuk beramal. Baik. Ada banyak sekali bentuk akad tabarruk dengan nama yang berbeda-beda. Ada hibah. Kemudian ada sedekah. Ada hadiah. Kemudian ada apa lagi? Wasiat. Ada wasiat. Apa perbedaan masing-masing? Kalau mau kita tambahkan, ada infak. Makanya ada istilah infak sedekah. Ada zakat. Ya, kalau zakat tersendiri ya. Zakat tersendiri. Ada wakaf. Ada wakaf. Baik. Dan semua ini bisa disebut dengan istilah atiyah. Atiyah. Semua ini bisa dikasih nama dengan sebutan atiyah. Apa itu atiyah? Atiyah bahasa lainnya adalah pemberian. Atiyah itu pemberian. Sehingga baik yang bentuknya hibah, sedekah, hadiah, wasiat, infak, maupun wakaf, semuanya adalah atiyah. Baik. Kemarin kita sudah membahas bagian yang terakhir yaitu wakaf. Sehingga di sini nanti kita tidak bahas wakaf. Wakaf sudah kita bahas, sudah dibahas. Ya. Sehingga nanti tidak kita ulang. Yang akan kita bahas di bagian ini, dulu ini sudah kita pernah bahas wasiat ya, pada kajian tentang pengantar ilmu waris. Namun nanti kita akan bandingkan dengan yang lain. Yang akan kita bahas adalah bentuk-bentuk pemberian yang di atasnya. Apa perbedaannya dan bagaimana aturannya. Karena bentuk-bentuk ini berbeda, maka masing-masing menyandang aturan yang berbeda. Hibah berbeda dengan sedekah, beda lagi dengan hadiah, beda lagi dengan wasiat, demikian pula infak. Baik, sekarang apa perbedaannya? Hibah didefinisikan oleh para ulama adalah at-tabarru'u bil mali bila iwad. Pemberian berupa harta tanpa ada imbal balik. Tanpa ada imbal balik. At-tabarru'u bila iwad. Pemberian tanpa ada imbal balik. Kita tuliskan di sini. Jadi hibah adalah pemberian tanpa sebab, koma, tanpa imbal balik. Bila iwadin, tanpa imbal balik. Sehingga hibah itu diberikan tanpa latar belakang apapun, dan dia tanpa imbal balik. Salah satu di antara nama Allah adalah Al-Wahhab. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah Zat yang maha pemberi hibah. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu kepada hambanya sesuai yang dia kehendaki. Tanpa harus meminta sesuatu dari hambanya, tanpa ada imbal balik. Sehingga di sini memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbesar harapan di hadapan Allah. Ketika kita ingin memohon kepada Allah. Kita sangat yakin kita ini banyak dosa, kita ini banyak salah. Kewajiban yang kita kerjakan banyak yang kurang. Amalan yang kita lakukan banyak yang enggak sempurna. Tapi kita berani untuk minta. Maksud berani untuk minta gimana? Kita tidak merasa malu untuk minta kepada Allah. Karena kita yakin bahasanya Allah Azza wa Jal adalah Zat Al-Wahhab yang memberi hibah. Dia memberikan hibah kepada siapapun yang dia kehendaki, berupa apapun yang dia kehendaki, tanpa mempersyaratkan hamba harus jadi orang soleh terlebih dahulu, tanpa harus ada syarat hamba ini harus, apa misalnya, harus menjadi orang yang taat terlebih dahulu. Bahkan bisa jadi ada orang kafir yang berdoa lalu doanya dikabulkan. Bisa jadi pula ada orang yang ahli maksiat ketika dia berdoa doanya dikabulkan. Itulah hibah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hibah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Sebaliknya, bisa jadi pula ada orang yang soleh yang berdoa tapi doanya tidak dikabulkan. Allah tidak ngasih hibah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang anak. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur wa yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Allah memberikan hibah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ada yang dikasih hibah anak perempuan, ada yang dikasih hibah anak laki-laki. Ada yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sepasang, anak laki-laki dan perempuan. Karena anak adalah hibah dari Allah. Baik. Kita kasih garis bawah di sini bahwa hibah adalah pemberian tanpa sebab dan tanpa imbal balik. Sehingga tidak ada iwad. Imbal balik itu adalah iwad. Tidak ada iwad. Kalau ada iwad, jadinya jual beli. Jadinya jual beli. Baik. Kemudian sedekah. Sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah, kalau dalam bahasa Al-Quran maupun hadis, maknanya adalah zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum," dan seterusnya. Sedekah itu hak milik 8 asnaf, ada di surat At-Taubah ayat 60. Mulai dari fakir, miskin, dan seterusnya. Dan sedekah yang dimaksud dalam ayat itu adalah zakat. Allah juga berfirman di ayat yang lain, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah harta mereka sebagai sedekah. Dan sedekah di situ maknanya adalah zakat. Baik. Namun dalam istilah fikih, sedekah berbeda. Dalam istilah fikih, sedekah adalah pemberian. Pemberian karena latar belakang, karena alasan, karena alasan iba, ya, kasihan ya, iba, ya, kasih, karena alasan kasihan, ya, ini bahasa yang kan enggak, kurang umum, karena alasan simpati, karena alasan simpati, ya, dengan semangat, dengan maksud dapat pahala, dengan maksud beramal, ada? Makanya sedekah itu diberikan dari orang yang status sosialnya lebih tinggi ke orang yang status sosialnya lebih rendah. Ini karakter sedekah. Diberikan ke orang yang status sosialnya lebih tinggi ke orang yang status sosialnya lebih rendah. Baik, misalnya dari orang kaya ke orang miskin, dari pejabat ke rakyat, dari apalagi? Ya, intinya orang yang punya status sosial lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah. Dari orang yang dalam kondisi sehat walafiat diberikan kepada yang sakit. Dari orang yang selamat diberikan kepada orang yang sedang dapat musibah. Dan seterusnya. Selanjutnya adalah hadiah. Hadiah. Nanti kita akan lihat perbedaan antara sedekah dengan hadiah. Hadiah adalah pemberian. Pemberian. Dengan maksud. Dengan maksud. Dengan maksud untuk mewujudkan, kelihatan ini? Dengan maksud untuk mewujudkan kasih sayang. Agar bisa saling mencintai, bisa saling menyayangi, ya. Bahasa lainnya ya, biar akrab, gitu ya, semakin akrab. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadau tahabu. Tahadau tahabu. Lakukanlah saling memberi hadiah agar kalian bisa saling mencintai. Hadis yang sangat makruf. Tahadau tahabu. Untuk mewujudkan kasih sayang, saling akrab, itu dari arah mana ke mana? Kasih sayang mewujudkan kasih sayang, untuk saling akrab, dari arah mana ke mana? Arahnya bebas ya. Untuk mewujudkan kasih sayang agar semakin akrab, itu bisa dari semua arah. Dari bawah ke atas, bisa nggak? Oh, kebalik ya, dari bawah ke atas, bisa? Bisa. Dari atas ke bawah, bisa. Dari samping ke samping, bisa. Sehingga hadiah bisa dari satu arah ke arah manapun. Mau ke atas, ke bawah, ke samping, bisa. Baik. Makanya hadiah dari orang miskin ke orang kaya boleh enggak? Boleh. Hadiah dari orang dari rakyat ke pejabat enggak boleh ya. Kalau itu hadiah yang tujuannya bukan untuk yang kayak gini. Kecuali karena keluarga. Sehingga hadiah boleh dari segala arah ke segala arah. Ya. Kecuali kalau karena faktor yang lain. Misalnya karena keinginan untuk mendapatkan layanan dari negara dan seterusnya. Jelas itu hadiah yang dilarang. Tapi kalau hadiahnya karena untuk mewujudkan kasih sayang, boleh. Sudah? Makanya ibadah kurban, hasil kurban, orang kaya boleh nerima nggak? Boleh diberikan kepada orang miskin. Boleh diberikan kepada orang miskin, ke orang kaya, orang apa lagi? Orang biasa, ya. Dan seterusnya. Boleh dijadikan sebagai sedekah, boleh dijadikan sebagai hadiah, boleh dijadikan sebagai hibah. Itulah hasil kurban. Sehingga ada kebebasan yang diberikan oleh syariat, hasil kurban bisa dinikmati oleh seluruh kaum muslimin. Misalnya orang yang berkorban adalah orang yang nggak mampu. Misalnya dia korban kambing. Padahal pekerjaan dia, dia seorang pemulung. Tapi dia berani korban. Misalnya. Lalu diberikan kepada orang kaya hasilnya. Silahkan, sah-sah saja, diperbolehkan. Baik, karena yang namanya hasil korban bisa dihadiahkan. Saya hapus di sini. Nah, disinilah kita bisa melihat posisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini ada dua posisi ya. Sedekah. Hadiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menerima sedekah. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh menerima sedekah? Karena sedekah itu dari orang yang posisinya lebih tinggi ke orang yang posisinya lebih rendah. Dan tidak ada manusia yang status sosialnya lebih tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau lebih kaya dari Nabi Muhammad SAW, ada. Tapi kalau manusia yang status sosialnya lebih tinggi dari Rasulullah SAW, nggak ada. Sehingga beliau tidak boleh menerima sedekah. Tapi beliau boleh menerima hadiah. Karena hadiah itu boleh dari bawah ke atas. Sehingga dari umat beliau diberikan kepada Rasulullah SAW, boleh. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakan hasil hadiah, tapi beliau tidak menerima sedekah. Baik. Nah, hal yang sama Anda gunakan ini sebagai prinsip ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul tidak ada Nabi di zaman kita. Cuman sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada tokoh agama. Jangan sampai kita menyebut ini sedekah untuk kiai. Ini sedekah untuk guru agama. Bukan ya. Karena mereka punya status sosial, memuliakan agamanya. Tapi kita kasih sebagai bentuk hadiah. Ini hadiah untuk Pak Kiai, ini hadiah untuk guru agama. Sebagai bentuk penghargaan bagi mereka. Makanya biasanya hadiah itu tujuannya atau biasanya dilatar belakangi karena prestasi. Sehingga untuk mewujudkan rasa kasih sayang, biar semakin akrab antar sesama muslim, dikasihlah hadiah. Baik. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah wasiat. Ini saya hapus ya. Berikutnya adalah wasiat. Apa itu wasiat? Wasiat adalah pemberian ketika masih hidup. Namun digantungkan dengan kematian. Digantungkan dengan kematian. Ini wasiat. Jadi pernyataannya ketika orangnya masih hidup, tapi digantungkan dengan kematian. Saya mau kasih sawah ini kalau saya mati. Kalimat kalau saya mati itu berarti digantungkan dengan kematian. Saya mau kasih motor ini kalau saya sudah meninggal. Pokoknya kalau digantungkan dengan kematian berarti itu wasiat. Jadi pernyataannya ketika masih hidup, namun digantungkan dengan kematian. Sudah? Berarti di sini akadnya, pernyataan akad dilakukan saat dia masih hidup, namun ya, namun serah terimanya dilakukan pasca kematian. Makanya wasiat itu sebenarnya mirip seperti hibah. Dia pemberian tanpa sebab, tanpa imbal balik, nggak ada iwat. Apa bedanya antara wasiat dengan hibah? Bedanya adalah kalau hibah serah terimanya ketika masih hidup, sedangkan wasiat serah terimanya setelah orangnya meninggal dunia. Ya. Makanya wasiat itu didefinisikan oleh sebagian ulama sebagai hibah yang muta'alliqah ba'dal maut, yang digantungkan dengan setelah kematian. Sehingga dia tanpa sebab. Beda dengan sedekah atau hadiah. Kalau hadiah itu tujuannya untuk litawaddud, dalam rangka untuk menimbulkan rasa kasih sayang. Untuk dalam rangka membangun al-muhabah, rasa cinta. Sedekah lebih ke arah simpati. Nah, kalau wasiat, dia sama seperti hibah, tanpa alasan apapun, tujuannya untuk murni beramal, namun kalau wasiat digantungkan setelah kematian. Baik. Digantungkan setelah kematian. Nah, terus, wasiat itu dengan wakaf bedanya apa, Pak? Wasiat dengan wakaf, wasiat bisa berupa wakaf, bisa bukan berupa wakaf. Ya. Bedanya, kalau wakaf ini adalah untuk benda yang tidak habis pakai. Gitu ya. Tidak habis pakai. Jadi kalau dia dipakai, tidak habis, tidak rusak. Makanya, wakaf itu masalah objek. Wakaf itu hanya masalah objek. Wasiat bisa bentuknya wakaf, bisa bentuknya tidak wakaf. Kalau objeknya adalah objek yang tidak habis pakai, ya, misalnya tanah, bangunan, dan seterusnya, maka jadi wakaf. Tapi kalau objeknya habis pakai, misalnya, saya punya tabungan 100 juta, saya mau kasihkan ke masjid atau ke panti asuhan, nanti biar dipakai untuk beli beras. Kalimatnya biar dipakai beli beras. Tapi setelah saya mati, dan itu diucapkan ketika dia sudah sakit. Maka dalam kondisi itu, uang 100 juta tadi adalah objek wasiat. Dia habis pakai. Baik. Tapi kalau wakaf 100 juta, tidak bisa dipakai beli beras. Nanti habis. Karena dana wakaf atau objek wakaf tidak boleh habis. Selain itu, wasiat bisa diberikan kepada ahli waris. Diberikan kepada keluarga. Mohon maaf ya. Wasiat bisa diberikan kepada keluarga. Sehingga wasiat kepada keluarga yang tidak dapat warisan boleh. Nah, diberikan kepada si A, si B yang dia adalah misalnya orang jauh atau anak angkat atau orang kafir, bisa. Sedangkan wakaf tidak bisa. Itu dilihat dari tujuannya. Lalu infak sekarang. Apa itu infak? Infak dari kata nafaqah yang artinya habis pakai. Infak adalah semua bentuk mengeluarkan harta. Semua bentuk mengeluarkan harta. Baik. Semua bentuk mengeluarkan harta. Sehingga semua bentuk kita memberikan harta kita, itu bisa disebut infak. Makanya infak itu ada yang tujuannya untuk kebaikan, ada yang tujuannya untuk maksiat, untuk kejahatan. Ada nggak, Pak, infak yang untuk kejahatan? Wah, banyak. Ada orang misalnya, oh, ini mau ngadakan acara apa? Konser musik, wes kene tak beresi dhewe. Dangdutan sini, saya ngasih. Apalagi mau ngadakan acara apa? Jadi itu semuanya adalah bentuk infak. Makanya ada orang yang dia menggunakan hartanya untuk tujuan maksiat. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam Al-Quran di surat Luqman, ya, wa minan nasi mayyashtari lahul hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada di antara mereka yang yashtari lahul hadits. Dia membeli, dia menginfakkan hartanya untuk membeli lahul hadits, kalimat yang sia-sia. Liyudilla an sabilillah, dalam rangka menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dan itu membahas ayat ini membahas tentang ada orang musyrikin yang dia membeli seorang budak wanita yang pintar nyinden. Budak pintar nyinden, ya. Tahu ya nyinden? Ya. Nyanyi. Kemudian si budak wanita ini ditugasi oleh tuannya, nanti kalau ada orang yang kesemsem dengan Qur'annya Muhammad, maka kamu kasih hiburan dia dengan nyanyian kamu. Akhirnya, karena kan banyak orang yang ketika mendengarkan Nabi SAW baca Quran, itu sampai di antara mereka ada yang langsung tersentuh hatinya, ingin masuk Islam, dan seterusnya. Sehingga sampai mereka itu memberikan ancaman, jangan sampai Muhammad itu sholat di luar rumah. Karena kalau Muhammad atau Abu Bakar sholat di luar rumah, wah itu banyak menimbulkan orang kemudian mau masuk Islam. Nah, tugas si budak ini, kalau ada orang yang mendengarkan Nabi Muhammad SAW baca Quran, lalu dia manggut-manggut, wah dia merasakan kenikmatan mendengarnya, kemudian masuk ke dalam hatinya, itu langsung diseret bawa pulang. Nah, kemudian disuguhi makanan, wahai budakku silakan kamu nyanyi. Allah Subhanahu wa Taala menyebut dalam Al-Quran orang seperti ini dengan sebutan wa minan nasi may yashtari lahul hadits liyudilla an sabilillah. Demikian pula ada infak yang tujuannya untuk kebaikan. Tujuannya untuk kebaikan. Contohnya apa? Memberikan nafkah untuk keluarga, kemudian membeli barang untuk kegiatan sosial dan seterusnya. Sehingga infak itu lebih umum, bentuknya adalah semua pengeluaran harta, termasuk untuk diri sendiri. Termasuk untuk diri sendiri. Sehingga apa bedanya antara infak dengan atiyah? Apa bedanya antara infak dengan atiyah? Kalau atiyah itu untuk yang lain, makanya bentuknya pemberian. Kalau infak untuk diri sendiri, untuk keluarga, bisa disebut infak. Yang jelas mengeluarkan harta. Sehingga Anda punya duit, beli tongseng, itu berarti infak untuk diri sendiri. Wallahu a'lam. Baik, ini beberapa perbedaan istilah. Ada hibah, sedekah, hadiah, dan seterusnya. Dan masing-masing punya aturan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Karena itu bisa jadi ada pemberian yang sah sebagai hibah, tapi tidak sah sebagai wasiat. Ada sah sebagai wasiat, tidak sah sebagai hibah. Ada yang bisa dijadikan sebagai sedekah, ada yang bisa dijadikan sebagai hadiah. Sehingga perlu melihat bagaimana kondisi pemberian itu agar bisa didudukkan ke masing-masing posisinya, lalu semua turunan aturannya berlaku. Baik. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu tentang hibah. Dihapus ya. Penulis mengatakan, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan, فَالْهِبَةُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَالْوَصِيَّةُ مِنَ الثُّلُثِ فَأَقَلْ لِغَيْرِ وَارِثٍ. Hibah itu min ra'sil mal. Yang dimaksud min ra'sil mal adalah boleh keseluruhan harta. Hibah boleh keseluruhan harta. Sedangkan wasiat, sepertiga atau kurang. لِغَيْرِ وَارِثٍ, dan itu diberikan kepada selain ahli waris. فَمَا زَادَ عَنِ الثُّلُثِ أَوْ كَانَ لِوَارِثٍ تَوَقَّفَ ala ijazatil warathatil mursyidin. Jika lebih dari sepertiga atau diberikan kepada ahli waris, maka menunggu persetujuan ahli waris yang sudah baligh. Wa kulluha yajibu fiha al-'adl baina auladihi li haditsin ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Muttafaqun 'alaih. Dan semuanya wajib adil di antara anak. Berdasarkan hadis, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Baik. Selanjutnya beliau akan memberikan rincian tentang hibah. Hibah tadi ya, boleh min ra'sil mal. Diberikan keseluruhan dari harta. Kemudian beliau mengatakan, wa ba'da taqbidil hibah wa qabuliha la yahillur ruju'u fiha. Setelah dilakukan serah terima untuk hibah, setelah dilakukan serah terima objek hibah, maka tidak halal untuk ditarik kembali. Kecuali hibah dari orang tua ke anak. Li hadithin, berdasarkan sebuah hadis, al-a'idu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Muttafaqun 'alaih. Orang yang menarik kembali hibahnya itu seperti anjing yang muntah, kemudian dia makan kembali muntahannya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga hibah yang ditarik kembali itu seperti apa? Seperti makan muntahan, hibahnya itu seperti muntahan, proses menarik kembali hibah itu seperti makan muntahan, dan orangnya seperti anjing. Nabi SAW membuat permisalan, orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang muntah, lalu dia menelan kembali muntahannya. Dia makan kembali muntahannya. Menunjukkan permisalan yang sangat buruk. Wa fil haditsil akhar, dan dalam hadis yang lain disebutkan, la yahillu li rajulin muslimin ayyu'tiyal atiyata thumma yarji'u fiha. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memberikan atiyah, memberikan pemberian, ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا, lalu dia tarik kembali. إِلَّا الْوَالِدَ فِي مَا يُؤْتِي لِوَلَدِهِ. Kecuali pemberian orang tua yang diberikan kepada anaknya. رَوَاهُ أَهْلُ سُنَنْ. Diriwayatkan oleh Ahlu Sunan. Baik, kita akan berbicara hibah sekarang ya. Tentang aturan hibah. Tadi sudah kita sampaikan bahwa hibah itu adalah pemberian tanpa sebab, bila iwat, dan tidak ada imbal balik. Kemudian tentang aturannya, sebelumnya adalah kita perlu mengenal penerima hibah. Penerima hibah ada dua ya. Pertama adalah anak, ini dikhususkan. Yang kedua, orang lain selain anak. Baik, pertama adalah anak, yang kedua orang lain selain anak. Kita bahas terlebih dahulu hibah untuk anak. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas di kajian tentang pengantar ilmu waris. Kita ulang, hibah untuk anak. Atau sebelumnya, di antara aturan hibah, itu ada aturan umum, ada aturan khusus ya. Hibah aturan umum. Aturan umum. Aturan umum itu artinya berlaku bagi siapapun penerimanya, baik yang pertama maupun yang kedua. Pertama, hibah itu harus dilakukan ketika orangnya masih hidup. Dilakukan ketika orangnya masih hidup dan sehat walafiat. Kalau sudah sakit-sakitan, ya, apalagi usianya juga sudah usia yang sudah saatnya untuk meninggal dunia, usianya mendekati kematian, usia 80 sudah sakit-sakitan, maka seperti itu tidak disebut sebagai hibah, tapi masuk ke kategori wasiat. Jika digantungkan dengan kematian, atau orangnya sudah dalam kondisi tidak sehat, sakit-sakitan, yang mendekati kematian, jadi sakitnya adalah al-marid, al-maradul makhuf, sakit yang mengkhawatirkan, maksudnya yang mengantarkan kepada kematian. Maka dihukumi sebagai wasiat dan bukan hibah. Baik. Yang kedua, harus ada serah terima. Lazim artinya mengikat ya. Jika sudah takobut. Saya pakai istilah. Anda nanti terjemahkan sendiri. Maksudnya catatannya ditulis ya. Lazim artinya adalah mengikat. Jika sudah terjadi serah terima. Jika sudah takobut. Kalau belum terjadi takobut, belum lazim. Sehingga hibah kalau baru sebatas pernyataan lisan, itu nggak mengikat sama sekali. Artinya tidak terjadi perpindahan hak milik. Kemudian subjek yang dikasih juga tidak berhak untuk nuntut. Sehingga misalnya si A mengatakan kepada si B, wahai B, saya mau memberikan motor ini ke kamu. Tapi si A nggak nyerahkan motor itu, tetap dia pakai sehari-hari. Maka kalimat itu berarti adalah kalimat hibah yang belum ada takobut dan si B tidak boleh nuntut si A untuk memberikan motor itu. Ya biarkan saja. Karena baru secara apa? Lisan, secara aklamasi. Pernyataan hibah baru secara lisan itu tidak lazim, tidak mengikat. Aturan yang ketiga, jika sudah takobut, tidak boleh ditarik lagi. Tidak boleh ditarik kembali. Sehingga kalau dia narik kembali, yang kemarin saya kasih sini saya ambil lagi. Enggak bisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak halal. La yahillu lirajulin an yu'tiya 'atiyatan thumma yarji'u fihi. Tidak halal seorang memberikan sesuatu lalu dia tarik kembali. Kecuali hibah untuk anak. Kecuali hibah untuk anak. Ini boleh diambil kembali. Sehingga orang tua ngasih sesuatu kepada anaknya, lalu orang tua butuh diambil lagi, silahkan. Boleh. Baik, ini beberapa ketentuan umum terkait masalah hibah. Nah, ada ketentuan yang lain misalnya. Kalau boleh kita tambahkan ya. Wahib itu artinya memberikan hibah. Wahib artinya adalah orang yang memberi hibah. Harus orang dewasa. Kalau masih anak-anak, nggak boleh. Sehingga kalau anak-anak ngasih ke kita, maka kita nggak boleh menerima. Kecuali jika ada pengawasan wali. Kecuali jika ada pengawasan wali. Wahib, pemberi hibah, harus orang dewasa. Sudah? Beda dengan mauhub. Mauhub, penerima hibah, mauhub lahu, penerima hibah tidak harus balig, tidak harus balig, tidak harus dewasa, bahkan tidak harus berakal. Penerima hibah itu tidak harus balig, tidak harus dewasa, tidak harus berakal. Bahasa lainnya, wahib itu adalah orang yang jaiz tasarruf. Jaiz tasarruf itu kan syaratnya ada tiga, Pak. Berakal, balig, rasyid. Jaiz tasarruf. Sedangkan mauhub lahu tidak harus jaiz tasarruf. Tidak harus jaiz tasarruf berarti tidak harus balig, tidak harus berakal, tidak harus dewasa. Tayyib. Dulu sudah pernah kita bahas ya. Jadi, tasarrufat. Transaksi anak kecil itu kan ada dua. Ada transaksi yang menguntungkan bagi dirinya, seperti menerima hibah, menerima hadiah, itu nggak perlu minta izin orang tua, sah. Sehingga anak kecil dikasih tetangganya, ya, dikasih tetangganya apa, makanan atau apa, dia nggak perlu minta izin orang tua. Anak kita misalnya main ke tetangga sebelah, pagi main ke tetangga sebelah kanan. Pulang, padahal belum mandi ya. Pulang mau mandi, ditanya sama ibunya. Sudah sarapan belum? Sudah. Siang main ke tetangga depan rumah. Pulang mau tidur siang. Sudah makan siang belum? Sudah. Nanti sore jam 5 main ke tetangga sebelah kiri. Dikasih makan lagi. Pulang mau mandi, sudah makan. Masya Allah ini pinter golek pangan. Ya. Meskipun dia masih anak TK. Ya. Pagi makan di sebelah kanan. Siang makan di depannya, sore makan di sebelah kiri. Baik, dan itu tidak perlu izin orang tua. Kenapa? Karena mauhub lahu itu tidak harus balig. Selanjutnya, kita akan bahas hibah untuk anak. Hibah untuk anak. Ada aturan khusus ini ya. Hibah untuk anak wajib rata. Wajib rata, jadi adil di sini adalah rata. Saya kasih kurung, adil. Laki dan perempuan sama. Laki dan perempuan 1:1. Jadi sama. Tidak berlaku 2:1. Ini warisan. Kalau hibah tidak berlaku 2:1. Hibah adil wajib sama. Berdasarkan hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bashir, "Ittaqullaha sawwi baina auladikum." Bertakwalah kepada Allah, samakan untuk anak-anakmu. Dalam riwayat yang lain, "Wa'dilu baina auladikum." Bersikaplah adil kepada anak kalian. Sehingga hibah harus sama. Pak, apakah juga harus dalam kondisi hidup sehat? Ya betul, ini aturan umum. Ini berlaku untuk semua, baik hibah anak maupun hibah untuk orang lain. Demikian pula lazim jika takabut. Kalau anak belum menerima, berarti belum belum lazim. Tidak mengikat. Tidak terjadi perpindahan hak milik. Yang kedua, boleh diambil. Boleh diambil kembali. Boleh ditarik kembali. Sehingga orang tua ketika ngasih hibah ke anak, lalu orang tua narik lagi, boleh. Dan anak tidak boleh menahannya. Anak tidak boleh menghalangi orang tua ngambil pemberian yang sudah pernah dia berikan kepada anaknya. Itu hak orang tua. Misalnya bapak atau orang tua ngasih tanah ke anak, ternyata bapaknya sakit, kemudian dia butuh biaya, akhirnya tanah itu diambil lagi, ditarik lagi, dijual. Anak tidak boleh menolak, karena Nabi SAW mengecualikan hal ini. Illal walida fima yu'ti waladahu, kecuali pemberian dari orang tua yang dia berikan kepada anaknya. Baik, kemudian apalagi cukup ya. Kemudian di sini kalau mau saya tambahkan, hibah tidak mengurangi tidak mengurangi jatah waris. Jatah warisan. Hibah tidak mengurangi jatah warisan. Ada satu lagi sebenarnya yang belum di sini ya. Di sini ada satu yang belum. Tapi kita sebutkan di sini aja tidak apa-apa. Hibah tidak mengurangi jatah warisan. Sehingga ketika anak dikasih hibah oleh orang tuanya, nanti nggak bisa, Pak, sekarang kita bagi waris, kita koreksi dulu. Kamu dulu sudah dikasih hibah ini, maka sekarang jatah warismu berkurang. Nggak bisa. Hibah di luar perhitungan waris. Nah, ada satu lagi ya, saya lupa menyebutkan di sini. Yaitu hibah boleh total harta. Sehingga hibah habis-habisan itu boleh. Yang kata saya Sa'di, al-hibatu fi ra'sil mal. Hibah itu boleh di ra'sul mal, total harta. Orang punya dua rumah, tiga tanah misalnya. Kemudian dia hibahkan, saya hibahkan semuanya, sudah. Saya hibahkan semuanya, ini dihibahkan ke A, hibahkan ke B, dan seterusnya. Boleh. Apa dalilnya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa harta. Ketika Umar datang, beliau punya tekad saya akan kalahkan Abu Bakar. Umar bawa harta, ditaruh ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Kata Umar, "Mithlaha," semisal dengan ini. Berarti Umar bawa apa? Setengah dari hartanya. Setengahnya di sini, setengahnya ada di rumah. Datang Abu Bakar, bawa harta. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Jawab Abu Bakar, "Allah wa Rasul." Saya tawakal kepada Allah. Dan kita punya rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga habis hartanya. Habis, dikasihkan semuanya. Makanya para ulama mengatakan boleh memberikan seluruh total harta seperti ini. Namun ada yang mensyaratkan ini boleh asal dia masih punya sumber pendapatan. Kalau dia nggak punya sumber pendapatan, wah nanti menelantarkan anak dan istrinya. Sehingga dia harus punya pendapatan dulu, harus punya sumber dan pendapatan agar setelah dikasihkan semuanya, nanti kan nyumber lagi, dia dapat lagi. Wallahu a'lam. Tayyib, demikian beberapa rincian tentang hibah. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan mengulang lagi tentang masalah wasiat dan hadiah. Agar kita bisa lebih paham masing-masing aturannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa Ustaz, mau bertanya. Yang pertama, ini pertanyaan saya yang belum dijawab, hukum bekerja membersihkan kuburan orang kafir. Ya, karena kita disuruh membersihkan rumput-rumputnya nanti dibayar per bulan. Kemudian yang kedua, saya punya ruko disewakan umum ya, dagangnya umum, tapi ada alat musik di situ, ada alat musik dan jual rokok. Apakah yang punya ruko masuk nggak berdosa? Punya ruko yang disewakan untuk? Untuk dagang cuma dagangnya ada alat musik juga di dalamnya. Nah. Dagang umum, dagang alat tulis, tapi ada alat musik juga. Alat musiknya kita banyak atau sedikit Pak? Dominan atau? Enggak, hanya pelengkap aja. Dominannya APK. Baik. Ya, yang pelengkap. Kemudian yang berikutnya. Sebetulnya sedekah subuh itu ada dalilnya nggak Ustaz? Karena lagi viral nih, ramai-ramai orang katanya sedekah subuh dengan cara masukin kotak amal setiap subuh, itu ada dalilnya nggak? Sedekah apa Pak? Bisa diulang? Sedekah subuh Ustaz. Subuh. Waktu subuh. Ya, jadi sedekah dilaksanakan pada saat subuh, begitu azan subuh, kemudian bersedekah memasukkan ke kotak masjid atau kita ngumpulin di rumah, nanti diserahkan ke panti asuhan. Jadi di waktu subuh, sedekah di waktu subuh. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, kalau kita pinjam emas 10 gram, kemudian nyicil per bulan 1 gram, boleh nggak Ustaz seperti itu? Baik. Ya. Terakhir, nih yang belum dijawab juga, hukum menonton UFC Ustaz, dan tinju. Ya, ya itu aja Ustaz. Syukran, jazakallah khair, mudah-mudahan selalu sehat. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tadi buka HP untuk mencari artikel tentang apa? Jadi mohon maaf saya kelupaan untuk bahas itu ya. Tentang masalah ngurusi kuburan milik orang kafir, bersih-bersih, kemudian ngeresi rumput dan seterusnya itu boleh atau tidak. Saya, baik insya Allah semoga besok bisa kita jawab Pak ya. Jadi PR tentang kuburan orang kafir. Semoga besok bisa kita bahas ini. Kemudian, yang pertama tentang sedekah subuh. Bolehkah sedekah di waktu subuh? Sedekah di waktu kapanpun silahkan. Sedekah di waktu kapanpun diperbolehkan. Hanya ada satu amal yang tidak diterima padahal orangnya masih hidup. Yaitu saat orang itu atau saat matahari sudah terbit dari barat. Orang mau melakukan ketaatan apapun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika mereka melakukan ketaatan, mereka melakukan ibadah tidak diterima oleh Allah. Baik. Sedangkan sedekah di waktu kapanpun silahkan. Namun apakah boleh kita mengkhususkan di waktu tertentu? Misalnya pas adzan subuh sedekah. Pas adzan duhur sedekah. Pas hari Jumat saja sedekah. Bolehkah kita mengkhususkan waktu tertentu seperti ini? Mengkhususkan sebuah ibadah, sementara tidak didukung dalil, itu masuk dalam kategori memberikan tambahan aturan dalam ibadah tersebut. Kita ulang ya. Mengkhususkan satu praktek ibadah yang tidak didukung oleh dalil, termasuk dalam kategori menambahkan aturan dalam ibadah itu. Dan menambahkan aturan dalam ibadah tanpa dalil itu perbuatan yang tercela. Ya, karena berarti nambahi syariat. Karena itu kalau tidak ada dalil terkait ibadah yang sifatnya mutlak, yang sifatnya umum, tapi dikhususkan untuk waktu tertentu atau kegiatan tertentu, maka berarti ini menyalahi aturan syariat. Ada orang yang punya kebiasaan membaca sholawat ketika bersin. Jadi saat dia bersin, wahing, gitu ya. Atau tahu. Saat dia bersin, wahing. Dia membaca, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Didengar oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhumah. Lalu Ibnu Umar mengatakan, naam, assalatu wassalamu ala rasulillah. Betul, salawat dan salam itu untuk Rasulullah. Namun bukan seperti ini yang diajarkan Nabi SAW. Yang diajarkan Nabi SAW ketika kita bersin adalah membaca Alhamdulillah. Dalam riwayat yang lain, Alhamdulillahi ala kulli hal. Sehingga bersalawat yang sebenarnya adalah ibadah yang sifatnya umum, jika dikhususkan untuk kegiatan tertentu, dilarang oleh Rasulullah atau dilarang oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk juga ketika kita sedekah hanya pas waktu adzan subuh. Adzan subuh langsung masukkan uang ke kotak infak. Apakah ini diperbolehkan? Ya, secara waktu boleh, tapi mengkhususkannya kita tidak ajarkan seperti itu, tidak kita rekomendasikan. Anda silahkan sedekah di waktu kapanpun. Nah, selanjutnya, boleh nggak kalau sedekah hari Jumat saja? Ini kan kebiasaan umum di masyarakat. Ada sebagian ulama yang mengatakan nggak boleh, karena itu termasuk mengkhususkan. Dan ada yang membolehkan, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau, setiap hari Jumat, sebelum Jumatan itu beliau bersedekah. Memberikan ke fakir miskin dan seterusnya. Dan beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi, Allah berfirman, saya sebutkan, asyfaqtum Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yadayna juwakum shadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, idza najaitumur rasul, kalau kamu mau menghadap rasul, mau ketemu rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dahului dengan sedekah dulu. Sehingga dulu ada aturan, kalau orang mau ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedekah. Mau menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam mau ngapain? Tanya sesuatu atau minta arahan, minta nasihat. Mau ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam syaratnya harus sedekah dulu. Dzalika khairul lakum wa athhar, itu yang lebih baik bagi kalian. Sehingga orang tidak sembarangan ketika mau ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu sedekah dulu. Berapa? Ya, 1 dinar atau 2 dinar. Masya Allah ya, 5 juta. Sedekah 1 dinar kan 2,5 juta. Sedekah 1 dinar, lalu baru ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang enggak boleh ya 2 juta, 4/4 gram emas. Berarti ya sekitar 4 jutaan. Sedekah 4 juta dulu baru ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Pak, itu kalau diterapkan untuk ustaz gimana, Pak? Mau ketemu kiai, ketemu guru ngaji. Sedekah dulu. Berapa? 500 ribu. Nah, baru bisa ketemu. Bukan nyerahkan ke kiainya, bukan. Sedekah untuk fakir miskin atau ke yayasan tertentu. Dulu ada aturan seperti itu. Namun aturan ini dihapus oleh Allah dengan ayat setelahnya, "A'asyfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat?" Apakah kalian merasa keberatan untuk melakukan seperti itu? Fa'id lam taf'alu wa taballahu alaikum fa'aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ullaha wa rasulah. Kalau kalian tidak mampu melakukannya, wa taballahu alaikum, dan Allah menerima tobat kalian. Selanjutnya silakan tetap istiqomah dalam kebaikan, tegakkan salat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Satu-satunya sahabat yang berhasil mengamalkan ayat di atas, yaitu surat Mujadilah ayat 12, sebelum dihapus oleh Allah, sebelum dinasakh oleh Allah, adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau sedekah 1 dinar atau 1,5 dinar, kemudian menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu turun ayat setelahnya di ayat 13 yang menghapus ayat sebelumnya. Kalau kalian merasa keberatan tidak masalah, Allah menerima taubat kalian. Karena ketika turun ayat itu, sahabat merasa keberatan. Saya ingin konsultasi, tapi nggak punya duit. Nggak punya harta yang bisa saya keluarkan untuk sedekah. Lalu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jika mau menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah syariatkan agar kita sedekah dulu. Maka kalau kita mau menghadap Allah saat Jumatan, ya, maka kita harus sedekah dulu. Ya, meskipun itu bukan kewajiban karena sudah dihapus oleh Allah Ta'ala. Tapi dalam rangka untuk mempertahankan adab. Dalam rangka beradab ketika kita menghadap Allah Azza wa Jal, kita sedekah terlebih dahulu sebelum Jumatan. Diberikan ke siapa? Ke fakir miskin, ke anak yatim, atau ke orang yang membutuhkan yang lainnya. Makanya sangat bagus ketika ada kebiasaan sedekah Jumat ya. Sedekah Jumat baik kemudian makanan yang ditaruh di masjid, ya diserahkan di masjid atau di tempat yang lain. Dulu ada kebiasaan para sahabat yang mereka naruh makanan di Masjid Nabawi. Jadi di Masjid Nabawi itu ada tenggok, tahu tenggok ya? Ember besar yang terbuat dari kayu, gitu, yang terbuat dari anyaman bambu, gitu. Atau tampa, tahu tampa? Tanpa bahasa Indonesia-nya apa? Ya. Seperti nampan. Tapi yang biasanya dipakai untuk nampeh beras. Masya Allah ya. Untuk membersihkan beras. Jadi, beras yang masih kotor ditaruh di nampan, kemudian digoyang-goyang. Nanti akan terpisah antara kotoran dengan beras yang bersih. Di Masjid Nabawi, seperti ini dulu banyak gantungan. Gantungan kayak gini. Benda-benda seperti ini digantungkan, wadah-wadah kayak gini digantung. Terus diisi makanan. Diisi makanan oleh para sahabat. Siapa yang makan? Orang yang mampir masjid ngambil makan. Ashabu Sufah ngambil makan. Kemudian kadang ada sebagian orang yang dia tidak ada niat untuk berbuat baik. Dia ngasih makanan yang sudah jamuran, sudah bubuan ya. Kurma yang lama itu sampai bubuan, sampai jamuran, ditaruh di situ, Pak. Padahal sudah enggak bisa dimakan. Lalu turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi." Janganlah kalian secara sengaja memilih al-khabitha, memilih sesuatu yang buruk, makanan-makanan yang buruk. Tunfiquna, yang kalian infakkan, walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Kalian sendiri enggak doyan untuk mengkonsumsinya. Kurma yang sudah bubuan, yang sudah apa, keluar jamur, atau makanan-makanan yang sudah keluar jamur, ditaruh di situ. Akhirnya sahabat tidak ngambil. Ashabu Sufah enggak ngambil. Yang seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sehingga sedekah khusus di hari Jumat, kalau kita mengambil sebagaimana keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, insyaallah diperbolehkan. Dan dengan latar belakang, kenapa saya sedekah khusus di hari Jumat? Karena saya mau menghadap Allah. Dan sebelum menghadap Allah, saya sedekah dulu. Sebagaimana dulu Allah mengajarkan, sebelum sahabat menghadap Nabi SAW, sedekah dulu mereka. Baru kemudian menghadap Rasulullah SAW. Selanjutnya, terkait utang emas kemudian dicicil. Utang misalnya 10 gram. Lalu per bulan dicicil segram-segram. Boleh ataukah tidak? Jawabannya boleh. Karena akadnya utang piutang. Akadnya utang piutang. Makanya bayarnya harus pakai emas, jangan pakai rupiah ya. Kalau nerimanya emas 10 gram, terus nyicilnya pakai rupiah. Segram 1 juta, bayar 1 juta. Bulan depan 1 juta lagi 1 gram. Bulan depan 1 juta lagi 1 gram. Ini riba nasi'ah. Tapi kalau nerima emas, bayarnya pakai emas, dicicil 1 gram dalam bentuk emas, silahkan boleh. Dan di masa silam seperti itu. Utang dinar yang berbahan emas, dicicil pakai dinar. Utang dirham, dicicil pakai dirham. Sebagaimana utang uang dicicil pakai uang, utang emas boleh dicicil pakai emas. Wallahu ta'ala alam. Dan ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bisa kita kupas di kesempatan berikutnya insyaallah taala. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.